Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin minnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali kita membahas kitab Syarah Usul Sittah barakakum karya kitab Usul Sittah karya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita bacakan syarahnya dari penjelasannya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Barakallahu. Kita sedikit mengulang pada kajian sebelumnya. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala qauluhu, ucapan beliau, athharalahumusyaitan al-ikhlasa fi surati tanakkusis solihin. Syaitan menampakkan kepada mereka, menampakkan kepada umat bahwasanya yang namanya keikhlasan itu adalah perbuatan yang dibungkus, yang hakikatnya itu adalah merendahkan, menghinakan orang-orang soleh. Jadi barakamikum, menurut syariat itu adalah perbuatan kesyirikan. Namun syaitan berhasil menghias-hiasi sehingga kebanyakan orang-orang yang tertipu olehnya itu adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza qila lahum, kata Syekh barakallahu fikum Al-Allamah Shalih Al-Fauzan, beliau menyatakan idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, la tad'u al-makhluqin, janganlah kalian berdoa kepada para makhluk, menyeru kepada makhluk-makhluk yang itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Berdoa merupakan ibadah sebagaimana dalam hadis ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan juga barakallahu fikum, doa ini dia merupakan ibadah yang tidak boleh dipalingkan, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Asy-Syu'ara, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-213 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Maka janganlah engkau menyeru bersama Allah sesembahan yang lain. Tidak boleh. Kalau dia menyeru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh. Terlebih lagi dia murni berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini lebih-lebih lagi tidak boleh. Janganlah engkau berdoa bersama Allah kepada sesembahan yang lain, fatakuna minal mu'adzabin, sehingga menyebabkan kalian menjadi orang-orang yang akan diazab. Ini menunjukkan barakakum, doa itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lain. Wala tastaghisu bihim, Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, janganlah kalian beristighosah dengan orang-orang saleh. Istighosah, barakafikum, itu termasuk doa. Jadi doa itu mencakup al-isti'anah, meminta pertolongan. Al-isti'anah maknanya adalah talabul aun, mencari pertolongan. Kalau istighosah itu juga masuk dalam bab doa. Artinya talabul ghaus, mencari perlindungan di saat genting. Istighosah. Kalau doa itu umum. Barakallahu. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian beristighosah kepada mereka orang-orang soleh. Istighosah, barakallahu, disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Istighosah merupakan ibadah yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah kalian tatkala kalian beristighosah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan untuk kalian. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tatkala mereka, barakallahu fikum, saat perang Badar, ya, kaum musyrikin begitu besarnya jumlahnya, sampai-sampai Nabi barakallahu fikum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maknanya, ya Allah, apabila kami kaum muslimin hancur, maka tidak ada lagi yang menyembahmu. Sampai selendang beliau jatuh, imamah beliau jatuh, kemudian diambil oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan para malaikat sebagai junudnya Allah Subhanahu wa taala, sebagai tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menolong kaum muslimin, para sahabat ketika itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah kalian tatkala kalian beristighosah, meminta perlindungan tatkala genting. Barakallahu fikum. Misalkan tatkala dia berada di tengah lautan yang penuh dengan ombak, badai, hujan, petir. Barakallahu fikum. Maka beristighosah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Uda'ullaha wastaghitsu billah. Kemudian dikatakan kepada mereka orang-orang musyrikin, berdoalah kalian kepada Allah dan beristighosahlah hanya kepadanya. Was'alullaha, dan mintalah kepadanya. Meminta di sini barakallahu fikum sebutkan dalam hadis, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum, hadisnya Abdullah bin Abbas. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Meminta di sini yang dimaksud adalah meminta dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah saja. Maka harus kepada Allah. Kalau meminta kepada selain Allah pada perkara yang boleh, yang dimampui oleh selain Allah, maka itu boleh. Seperti kita minta tolong kepada teman kita, ya, agar diambilkan bolpen yang jatuh. Maka ini tidak syirik karena dia mampu. Tapi yang syirik adalah tatkala hamba tidak mampu, apalagi tidak hadir di hadapannya, ghaib. Dia jauh di sana, kemudian dia seru, dia panggil, dan ini yang menjadi kebiasaan orang-orang sufi. Maka ini adalah meminta pertolongan kepada selain Allah yang haram, yang syirik. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni meminta pertolongan pada perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu. Kalau selain Allah mampu, maka ini boleh. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala beliau menyatakan, wa tawajjahu ila Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, dan hendaknya kalian ini khusyuk menghadap, fokus kepada Allah saja. Wa la tatawajjahu ila al-qubur wal amwat. Dan janganlah kalian menghadap kepada kuburan-kuburan dan juga orang-orang yang telah mati. Tawajjuh, menghadap, ini merupakan barakawikum ibadah. Sebagaimana kalau kita membaca surat atau membaca doa al-istiftah, doa istiftah, barakawikum, diantaranya selain Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, selain doa-doa yang lain, ada juga setelah takbir, wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Wajjahtu, aku hanya menghadap kepada Allah. Aku hanya menghadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dengan penuh hanif, ikhlas, lurus, muslimah, berserah diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya sesekali bukan menjadi orang, bukan termasuk orang yang berbuat syirik. Doa istiftah ini barakallahu fikum, ya, riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari Ali bin Abi Thalib, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi. Ketika orang-orang musyrikin baik dahulu maupun sekarang diminta fokus menghadap Allah saja. Ketika dia ditimpa musibah, fokusnya hanya kepada Allah. Ketika dia mendapatkan nikmat, ya, bersyukurnya kepada Allah. Mengeluh, mengadu ketika mendapatkan cobaan, hanya kepada Allah. Namun orang-orang yang biasa khusyuknya kepada selain Allah, ketika diminta untuk khusyuk kepada Allah, mereka tidak mau. Sampai-sampai diantara mereka ada mengatakan, saya membaca Al-Quran di pinggir kuburan itu lebih tenang hatinya daripada di masjid. Di masjid lihat, banyak anak-anak main-main, lari-lari, takmirnya tidak becus. Di kuburan tenang, ayem. Padahal banyak jinnya yang menghembus. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh Saleh Al-Fauzan beliau menyatakan, la tatawajjahu ilal quburi wal amwat. Janganlah kalian menghadap, beribadah kepada kuburan-kuburan dan orang yang telah meninggal. Nabi alaihissalatu wassalam tatkala beliau menjelang wafatnya, tatkala beliau pingsan kemudian bangun, pingsan kemudian bangun, barakallahu fikum, selalu mengatakan, la'natullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Orang Nasara, siapa nabinya? Nabi Isa alaihissalam. Di mana kuburannya? Kuburannya Nabi Isa. Sudah meninggal Nabi Isa? Belum. Nah, ada yang mengatakan hadis ini bertentangan karena Nabi Isa belum meninggal. Tapi dikatakan Nasoro dilaknat. Ini bohong. Maka jawabannya barakallahu'alaikum, anbiya yang dimaksud di sini tidak khusus hanya para nabi. Sebelum Nabi Isa alaihissalam, Uzair itu juga nabi. Kemudian dikatakan oleh orang Yahudi, Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Dan juga ada nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Isa alaihissalam, yang kuburannya dijadikan masjid. Adapun Nabi Isa alaihissalam, sebutkan oleh para ulama, adalah yang dimaksud al-hawariyun, pembela-pembelanya, para sahabatnya. Jadi tidak khusus pada masjid Nabi. Masjid siapapun mereka tidak boleh dijadikan sebagai kuburan, siapapun mereka tidak bisa dijadikan masjid. Tidak boleh dijadikan masjid, barakallahu. Kuburan dijadikan masjid itu banyak hal. Yang pertama, ada kuburan kemudian dibangun masjid di atasnya. Kuburannya dijadikan pondasi. Maka ini masuk larangan. Tidak sah sholat di situ. Harus diulang, harus diulang. Kemudian barakallahu'alaikum, ada kubur, ada masjid di sekitarnya, masih dalam halaman, entah di sebelah belakangnya, ya, timurnya, timur masjid. Misalkan di sini barakallahu'alaikum, kiblatnya barat, entah di timur, entah di utara, di selatan, terlebih lagi di barat. Masih satu halaman dengan masjid, apalagi di dalam masjid, maka tidak sah, dan ini masuk di sini. Atau menjadikan kuburan sebagai tempat sholat, walaupun itu bukan masjid. Dia sholat di pinggir kuburan, dia membaca Al-Quran di kuburan, maka ini masuk di sini. Hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Allah melaknat orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kemudian Nabi juga, ya barakabikum, sangat takut, khawatir nanti kuburan beliau dijadikan sebagai masjid, sebagai tempat perayaan. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan pula dalam kitab Tauhid, barakallahu'alaikum, dalam matannya, karya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala dalam kitab Muwatta'nya. Nabi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Allahumma, ya Allah, la taj'al qabri, janganlah engkau menjadikan kuburanku, wasanan yu'bad, sebagai berhala yang diibadahi. Walhamdulillah, yang namanya doa Nabi itu mustajab, terkabulkan sampai sekarang. Kalau ada yang berdoa ketika umroh atau haji, sudah ada yang jaga. Haram, haram. Akhirnya dipegang tangannya, ya, sama syurtinya, sama polisinya atau penjaganya di situ, barakallahu fikum, diusir. Kalau sampai berbuat kesyirikan di situ. Ada yang sujud-sujud, ada yang nangis-nangis di situ, ada yang mengelus-elus temboknya. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi setelah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, Nabi menyatakan, istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Sungguh Allah sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Barakallahu fikum. asal-muasal. Ya. Kuburan Nabi itu tidak seperti sekarang. Jadi yang namanya Nabi itu dimakamkan di mana Nabi tersebut meninggal. Dan Nabi meninggal di kamarnya Aisyah, yang itu adalah berdekatan dengan masjid. Awal Nabi meninggal barakallahu'alaikum itu tidak seperti sekarang keadaannya. Ya, ada jarak dengan masjid dan ada tembok. Kemudian masa demi masa pun berlalu, ilmu pun mulai dilupakan. Akhirnya barakallahu'alaikum pada masa-masa tabi'in, raja yang berkuasa ketika itu ya memasukkan kubur makam Nabi dalam satu masjid. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga, tetap diberi tembok. Barakallahu. Maka tidak boleh kemudian ada orang berdalih beralasan itu saja. Ya. Masjid Nabawi seperti itu. Lalu bagaimana kalian mau memprotes kami? Apalagi mau membongkar kuburan guru kami. Barakallahu. Kemudian yang namanya kuburan itu tidak boleh seseorang itu sholat padanya, di sampingnya, atau menghadap kuburan, atau membaca Al-Quran di sisinya. Karena disebutkan dalam hadis Nabi bersabda, ija'alu min sholatikum fi buyutikum la tattakhidunaha kuburo. Jadikanlah rumah-rumah kalian dilaksanakan sholat padanya. Atau jadikanlah sebagian sholat kalian di dalam rumah-rumah kalian. Wala tattakhidunaha kuburo. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ini menunjukkan ya bahwasanya tidak boleh sholat membaca Al-Quran barakallahu fikum di kuburan. Ya. Sebagaimana boleh sholat membaca dan membaca Al-Quran di rumah. Kemudian masih banyak lagi hadis yang lain yang menyebutkan tentang kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu'alaikum yang sekarang marak dengan mengagumkan orang-orang soleh atau orang-orang yang meninggal atau kuburan-kuburan. Kemudian yaqulun, mereka orang-orang musyrikin ketika diajak, hendaknya kalian berdoa kepada Allah saja, beristighosah kepada Allah saja, beristianah meminta hanya kepada Allah saja. Kalian hanya menghadap kepada Allah saja, jangan kepada kuburan atau orang-orang yang telah meninggal. Yaqulun, mereka menjawab. Dan ini terjadi, sekarang terjadi. Anta tatanaqqusu al-awliya. Kalian itu meremehkan para wali. Wa haula'il awliya qadruhum indana an nujillahum wa nahtarimahum wa nahtaffa bi asma'in. Mereka ini para wali, kedudukan mereka di sisi kami, menurut kami, kami harus memuliakan mereka, kami harus menghormati mereka, dan kami akan senantiasa memanggil nama-nama mereka. Hada qadruhum, inilah kedudukan mereka di sisi kami. Fa anta tanqusuhum, sementara anda, yakni kita-kita, dituduh telah menghinakan mereka para wali. Wala ta'tarifu bifadlihim, dan kalian, anda tidak mengerti keutamaan para wali. Hakadha yaqulun lidu'ati tauhid. Inilah yang mereka katakan kepada para penyeru-penyeru tauhid. Mereka menuduh kita seperti itu. Berarti Anda tidak hormat, tidak memuliakan para wali. Anda meremehkan, menghinakan para wali. Seperti itu. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, dijawab, nahnu nuhibbus sholihin, kami mencintai orang-orang soleh. Kami mencintai orang-orang soleh. Barakallahu. Wa nuhibbu awliya Allah, dan kami mencintai wali-wali Allah. Ada wali murid, wali kota, pemimpin kita, kita cintai, tidak boleh kita hinakan. Ada wali-wali Allah. Wa nuwalihim, dan kami pun berloyalitas kepada mereka. Wa nujilluhum, dan kami memuliakan mereka. Wa nahtarimuhum, dan kami menghormati mereka. Walakin, akan tetapi, ada tetapinya. Inilah letak orang yang bertauhid dengan orang yang terjatuh dalam kesyirikan. Walakin, akan tetapi, la nuti'uhum syai'an min haqqir rabbi subhanahu wa ta'ala, kami tidak akan taat sedikit pun kepada mereka para wali dalam perkara yang itu menjadi hak Allah saja subhanahu wa ta'ala. Hak Allah diibadahi, diminta, didoai, ditawakali. Maka tidak boleh para wali didoai, ditawakali, diminta. Yang itu bukan menjadi hak mereka, tapi hanya hak Allah saja. Wala nuti'uhum syai'an minal ibadah, dan kami tidak akan mentaati mereka sedikit pun dalam hal ibadah, yakni berbuat syirik. Li'annaha laisat haqqan lahum, karena barakabikum, beribadah atau ibadah itu bukanlah hak untuk mereka para wali, diberikan kepada mereka, bukan. Wa hum la yardawna bihadha wa la yardawna bi annahum yud'auna ma Allah wa yustaghathu bihim fis shada'id, dan mereka sesungguhnya para wali, mereka itu tidak ridho dengan ini yang kalian perbuat kepada mereka, tidak ridho. Sebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan tentang orang-orang soleh di kalangan bangsa jin. Barakamikum. Yang namanya bangsa jin itu juga mukallaf, diberi beban syariat sama seperti manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka diantara mereka bangsa jin ada yang soleh, ada yang toleh, pakai to. Soleh itu baik, ikhlas dan ittiba. Toleh tidak ikhlas, tidak ittiba, bahkan kafir. Ketika orang-orang yang biasa meminta kepada bangsa jin yang soleh, yang dulunya belum soleh, kemudian mendapatkan hidayah dan tahu mereka itu tidak mampu memberikan apa-apa, maka Allah ceritakan tentang mereka bangsa jin. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Surat Al-Isra ayat ke-57. Surat Al-Isra ayat ke-57. Mereka itu orang-orang yang menyeru mereka itu, ya, ketika ada orang-orang yang menyeru kepada orang-orang soleh, mereka sendiri yang diseru, yang dimintai. Mereka itu mengharap kepada Allah wasilah, jalan mana yang paling dekat, yang paling cepat menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Jadi bangsa jin yang dimintai oleh orang-orang barakakum dari kalangan, mungkin dulunya jinnya itu kafir, kemudian masuk Islam, mereka akan lari. akan lari, mengingkari kalau mereka itu mampu. Mereka itu tidak ridho. Apalagi disebutkan dalam Al-Quran, wahum an du'aihim ghafilun. Mereka itu yang dimintai, mereka sendiri lalai, tidak bisa mengabulkan atas apa yang mereka minta. Barakallahu fikum. Jadi mereka orang-orang soleh, hakikatnya yang telah meninggal apalagi, barakallahu fikum, entah dia soleh atau tidak, tapi dianggap soleh, mereka itu tidak ridho tatkala mereka diminta-mintai. Dan mereka tidak ridho bahwasanya mereka itu dimintai bersama Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertolongan di saat genting. Barakallahu fikum. Jadi hakikat orang-orang soleh, terutama orang-orang yang telah meninggal, mereka itu barakallahu fikum tidak ridho kalau diminta-mintai. Karena apa? Karena namanya orang soleh, tingkatannya itu barakallahu fikum itu paling rendah di antara empat golongan yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tingginya barakallahu fikum adalah para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Wa may yuti'illaha war rasul. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, maka mereka itu kelak akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari kalangan minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur keimanannya. Abu Bakar As-Siddiq itu masuk. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, baik di medan perang maupun mati syahid dengan sebab yang lainnya. Seperti barakallahu fikum, dia muslim, harus muslim, dan dia bukan orang yang ahlul bid'ah, ya, meninggal dalam keadaan tenggelam, meninggal dalam keadaan sakit perut terus sampai menyebabkan dia kurus, diare, kemudian penyakit taun, ya, kemudian barakallahu fikum meninggal karena reruntuhan bangunan, meninggal karena membela keluarganya dan hartanya, kemudian dibunuh. Orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang terakhir, wassolihin, dan orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqo. Empat golongan ini adalah sebaik-baik teman. Maka dari empat golongan ini yang paling rendah adalah orang-orang soleh. Yang namanya orang soleh barakallahu fikum, dia diminta pertanggungjawabannya akan amalannya, ditanya saat masuk ke dalam liang kubur, sudah ditinggal oleh orang yang mengantar barakallahu fikum, maka datang malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, ditanya. Seperti ini, kalau dimintai di dalam kuburan yang tidak mampu memberi, ya, dalam keadaan dia di dalam kuburan, tidak bisa keluar, tidak bisa mendengar, kecuali solawatnya, umatnya Nabi kita, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, ya, kepada beliau itu sampai didengar oleh beliau. Orang yang sudah meninggal tidak bisa mendengar apa. Maka tidak bisa kemudian dimintai tolongan agar hajat kita disampaikan melalui dia kepada Allah. Wahai wali fulan, sampaikan hajat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Maka jangan disamakan. Sebagian orang berdalih barakallahu fikum, berdalih, beralasan dengan Kalau kita ingin menemui raja atau presiden, tidak bisa kita langsung menemui presiden. Mesti lewat bawahan-bawahannya dulu, perantara-perantaranya, baru sampai ke presiden. Demikian pula kita memakai kias. Dalam keadaan ini kias batil, kias yang tidak ada asalnya. Menyamakan Allah dengan makhluknya dalam hal ini merupakan kesalahan yang fatal. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan pembantu-pembantu. Kalau kita berdoa langsung kepada Allah, idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah, ud'ullaha rabbakum. Itu dalilnya barakallahu. Walaupun kita banyak dosanya, tidak bisa kemudian kita mendatangi seseorang barakallahu fikum yang sudah meninggal, karena itu dianggap dia adalah orang yang suci, kemudian menyampaikan hajatnya. Atau ketika dia ingin melakukan acara ini, acara itu, dia harus mendatangi, meminta petunjuk. Siapa tahu nanti ketika setelah mendatangi kuburannya, dia bermimpi, diberi pilihan. Oh, kamu jalan ke kiri. Oh, kamu jalan ke kanan. Itu adalah tipuan syaitan. Barakallahu. Kemudian qauluhu, ucapan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa athhara lahu musyrika billahi fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Dan setan menampakkan kepada mereka orang-orang musyrikin, menampakkan kesyirikan kepada Allah dibungkus, sehingga itu adalah merupakan barakah fikum, mencintai orang-orang soleh dan mengikuti mereka. Jadi setan itu, ya, tatkala ada orang yang mencintai orang-orang soleh dengan cara yang benar, itu dianggap sesat. Ketika ada orang yang mencintai orang soleh dengan cara yang hulu, terjatuh dalam kesyirikan, itu dianggap itu adalah ikhlas. Itulah syaitan. Hum yakulun, mereka mengatakan, inna stigasatahum bisolihin wastinjadahum bihim iktirahun bifadlihim wa ijlali lahum. Mereka mengatakan sesungguhnya beristighosah kepada mereka orang-orang soleh, ya, sesungguhnya istighosah mereka kaum musyrikin kepada orang-orang soleh dan meminta pertolongan kepada mereka, dan permintaan pertolongan mereka orang-orang musyrik kepada orang-orang soleh itu adalah bentuk bahwasanya dia tahu tentang keutamaannya orang-orang soleh dan kemuliaan orang-orang soleh. Jadi setan itu menghiasi. Ketika ada orang terjatuh dalam kesyirikan, berbuat hulu, berlebihan terhadap orang soleh, setan membisiki, itu adalah bentuk Anda mengetahui keutamaan orang soleh dan keagungan orang soleh. Hada, ini adalah mazayyana lahumus syaitan, adalah sesuatu yang dihias-hiasi oleh setan kepada mereka. Wal muradu bis syaitan syaitanul jinni wal ins. Dan yang dimaukan dengan setan di sini adalah setan dari kalangan jin dan manusia. Setan dari kalangan jin dan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-112. Surat Al-An'am ayat ke-112 yang menunjukkan syaitan itu ada di kalangan jin dan manusia. Kalau di kalangan jin, itu hilangnya, memeranginya dengan kita berilmu, berzikir, menjauhi langkah-langkah syaitan. Tapi kalau jin dalam bentuk manusia, kriterianya, wataknya, jalannya mengikuti jalan syaitan, maka barakallahu fikum, ya, orang ini kalau diruqyah belum tentu kepanasan. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din yukhrifal qawli ghurura." Dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh dari kalangan syaitan manusia dan syaitan dari bangsa jin. Masing-masing setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia, barakafikum, itu membisiki yang satu dengan yang lainnya, sehingga barakafikum perkataannya ini adalah perkataan yang indah, menipu orang, ya, ucapan yang batil kemudian dibuat indah namun menipu. Demikian yang terjadi pada sebagian kaum muslimin tatkala disampaikan kepada mereka ini syirik, ini yang haram, maka mereka mencela kita, menuduh kita, kita tidak mencintai, tidak mengerti haknya orang-orang soleh. Menurut mereka haknya orang soleh itu selalu diziarahi, selalu dekat dengan mereka, menyebut mereka. Dan jangan lupa memperingati haulnya mereka. Padahal ini tidak ada contohnya. Barakallahu. Ketika Nabi meninggal, tidak ada para sahabat yang berbuat demikian. Mendatangi kuburan Nabi untuk diminta, tidak ada. Tapi kalau hanya berziarah, ziarah kubur, maka ini disyariatkan. Ziarah kubur dalam Islam itu disyariatkan. Ziarah kubur yang syar'i, yang boleh, yang sesuai dengan tuntunan syariat adalah yang pertama. Barakalikum, ziarah kuburnya ini tidak dalam batasan safar. Kalau batasan safar maka haram. Misalkan di Tuban kita mau menziarahi kuburan fulan yang ada di Semarang, sini Semarang itu adalah batas safar. Atau yang ada di Kudus, batas safar, ini haram. Dalilnya, dalilnya sabda Nabi barakallahu fikum, la tasuddur rihal illa salasata masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan batas safar untuk diambil barokahnya kecuali tiga masjid. Masjid Nabi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Loh, terus kita mau ziarah bagaimana ini kalau seperti itu tidak boleh? Yang namanya ziarah tidak harus kepada wali fulan, wali alan, orang atau kuburan tertentu, tidak. Yang namanya ziarah tujuannya adalah dzikrul maut, untuk mengingat kematian agar hatinya menjadi lembut, agar amalannya terkontrol, mana yang tidak berguna dia jauhi, mana yang berguna untuk akhiratnya dia jauh, dia dekati, karena dia itu akan seperti mereka para penghuni kubur. Yang pertama tidak boleh dalam batasan safar. La tasuddur rihal illa bi thalathati masajid. Yang kedua, masuk ke dalam kuburan barakallahu fikum, mengucapkan salam, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallahu bikum lalahiqun, nas'alullah lana walakumul afiyah. Assalamualaikum ahlad diyar, salam sejahtera kepada kalian wahai penghuni tempat ini, minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berserah diri. Berarti tidak boleh ziarah kubur kepada orang kafir. Wa inna insyaallah lalabiku, dan saya insya Allah akan menjemput kalian. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Maka kami memohon kepada Allah untuk diri kami dan untuk kalian keselamatan. Itu di pintunya. Kan di kuburan biasanya ada pagarnya atau ada batasnya. Di pintunya. Kemudian barakallahu fikum, ya, kalau dia mengharuskan masuk, tidak boleh memakai sandal. Kecuali di situ banyak duri, banyak beling. Tidak boleh melangkai kuburan. Jangan mengikuti orang-orang, kebiasaan orang, tatkala memakamkan, ya, saudaranya, dia melangkai kuburan, duduk di atas kuburan, tertawa terbahak-bahak di atas kuburan. Padahal Nabi bersabda, la tusalli ilal kubur wala tajlisu alaiha. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. La tusalli ilal kubur. Janganlah kalian salat menghadap kuburan. Wala tajlisu alaiha, dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Sudah meninggal itu harus tetap dihormati. Kalau ada orang hidup tiduran, kita duduk di atasnya, entah dia kenal, kita kenal atau tidak, itu kita kurang ajar, tidak sopan. Walaupun itu anak-anak, ya, ada orang tiduran, kita duduk di perutnya. Ini sudah meninggal, duduk di kepalanya, nunggu penguburan atau pemakaman selesai. Belum lagi dia melangkai kuburan, haram. Ini kenapa demikian? Karena mereka jahil terhadap ilmu, tidak mengerti tentang adab-adab ziarah atau adab-adab memakamkan mayit saudaranya. Kalau mengharuskan dia masuk, mungkin ingin berdoa, mendoakan saja, bukan meminta, di pinggirnya, ini boleh. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha. Sudah selesai. Sudah selesai, maka pulang. Tidak kemudian membaca Al-Fatihah di pinggir kuburan. Membaca Yasin di pinggir kuburan itu tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Kalau ada yang bilang, oh itu ada dalilnya, sekarang kita minta, mana sebutkan hadisnya? Riwayat siapa? Kitab mana? Sahih Bukhari, Abu Dawud, Imam Muslim, Muwatta, sebutkan semuanya. Sanadnya disebutkan. Maka mereka tidak mampu memberikan sanadnya, tidak mampu. Yang ada hanyalah qila wa qol. Oh, dulu guruku mengatakan seperti ini. Guruku dari guruku seperti ini. Paling ujungnya siapa? Iblis laknatullah. Kemudian Allah, Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, laknatullah az-zawwarat. Allah melaknat. Allah melaknat perempuan yang sering berziarah kubur. Perempuan, wanita boleh berziarah kubur. Tapi kalau sering, itu dilaknat. Haram. Atau minimalnya mendapatkan dosa. Barakallahu fikum, karena wanita itu seringnya, ya, mereka tidak mampu menahan hatinya. Ya, kemudian ketika ada keluarganya meninggal, dia mengantarkan, ya, sampai terjadi niyahah, ya, menyakiti si mayit, meraung-raung, menangis, menyobek-nyobek pakaian, memukul-mukul pipinya, menjambak-jambak rambutnya, memukul-mukul dadanya, dan ini pun terjadi. Atau terkadang menggundul rambutnya. Apalagi masuk ke situ, barakallahu fikum, sudah melangkai kuburan, pakaiannya tidak menutup aurat, sering kita dapati. Ya, bukannya orang mengingat akhirat, tapi ingat dia, karena tidak menutup aurat. Barakallahu fikum. Kita kembali. Wal muradu bis syaitan, syaitanul jinni wa syaitan al ins. Dan yang dimaukan dengan setan di sini adalah syaitanul jinni wa syaitanul insi. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Setan dari kalangan manusia. Ulama'ud dalal adalah ulama-ulama yang menyesatkan. Jadi yang namanya ulama ada ulama ya alal haq. Ada ulama alad dalal. Ada ulama ussunnah. Ada ulama ussu, ulama yang baik, ada ulama yang jelek. Dikatakan ulama karena memang dia memiliki ilmu. Tapi dikatakan baik karena mengamalkan. Dikatakan jelek menyesatkan. Tidak mengamalkan ilmunya. Dia bisa baca kitab, baca Al-Qur'annya bagus. Barakallahu. Ulama ad-dalal. Syayatinul ins. Ulama-ulama yang menyesatkan manusia. Baik dia itu menyembunyikan kebenaran, khawatir pengikutnya lari. Menyembunyikan kebenaran demi dunia. Kalau dia menampakkan, diusir, tidak dapat dunia. Maka seperti itu syayatinul ins. Mereka adalah setan-setan dari kalangan manusia. Yatakallamun, mereka berbicara. Wayaktubun, mereka menulis. Wayu'allifun, mereka berkarya. Fidda'wah ila syirki. Untuk menyeru, mengajak kepada kesyirikan. Membuat hadis keutamaan, berziarah ini dan itu, padahal tidak ada tuntunannya. Sekali lagi, ziarah kubur itu disyariatkan. Tujuan ziarah kubur adalah mengingat kematian. Titik. Tidak kemudian meminta-minta, apalagi mencari berkah, apalagi mengambil tanah kuburannya yang katanya berbarokah, dikantongi, memakan tanah kuburannya. Wa yas'umun anna hadza min ta'zimis salihin. Mereka orang-orang musyrik. Kebanyakan mereka, barakallahu fikum, mereka menganggap bahwasanya perbuatan seperti ini, berbuat ya mencintai orang soleh namun terjatuh dalam kesyirikan, itu merupakan mengagungkan orang soleh. Wa minal iqtirof bi fadlihim, dan merupakan mengenal keutamaan mereka. Wa min mualatihim, dan mengenal dan termasuk loyalitas kepada mereka. Wa anna adama du'aihim wa adama al-istighatsati bihim minal jafa' fi haqqihim. Kemudian kata mereka, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak berdoa kepada orang-orang soleh, yang tidak mau beristighosah dengan mereka, maka mereka itu adalah orang yang kaku terhadap haknya orang-orang soleh. Jadi kita ini dianggap orang kaku. Kaku, kolot, keras, tidak senang dengan para wali, tidak mengerti keutamaan mereka. Kata mereka, keutamaan para wali itu bisa menyampaikan hajatnya orang-orang yang berlumuran dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak butuh. Kalau berdoa langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh perantara. Allah tidak boleh disamakan dengan raja-raja yang ada di dunia. Barakallahu. Wa min ba'dihim ila akhir ma yaqulun, dan dari sebagian mereka sampai seterusnya dari apa yang mereka ucapkan. Wa hadza mawjudun fi kutubihim, dan tuduhan-tuduhan mereka terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada pada kitab-kitab mereka. Ada pada kitab-kitab mereka. Jadi ditulis barakallahu. Tayyib. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin sore ini cukup sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafidzakumullah. Dan min soal pertanyaan. Nabi Isa itu nabi orang Kristen. Jadi nabi berarti orang Kristen tidak punya nabi. Kedua, kalau kita punya teman Kristen, kemudian dia mati. Bagaimana batasan-batasan yang kita diperbolehkan? Ketika sudah meninggal, ya tahu betul kalau orang ini Kristen mati. Nah, kita ini apa? Orang kahwinan atau bagaimana? Apa itu sebenarnya? Barakahikum. Jadi orang-orang Nasoro, ya, yang mereka mengaku bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah milik mereka. Walaupun di antara mereka berselisih, ada yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan, ya, ada yang menyatakan dia itu nabi, ya. Tapi sama saja dimintai oleh mereka, diminta-mintai. Maka kaum muslimin mereka lah yang lebih berhak. Jadi mereka tidak memiliki nabi. Barakallahu. Atau mereka punya nabi tapi tidak mengikuti. Maka tidak dianggap mereka adalah pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua, kalau ada tetangga yang meninggal yang dia beragama lain, lalu bagaimana kita harus bersikap? Maka kita bersikap barakatikum sesuai dengan apa yang diperbolehkan dalam Islam. Maka kita bersikap berbuat ihsan. Kalau sudah meninggal barakatikum, dalam keadaan mati, dalam keadaan kafir, maka tidak ada doa untuk tetangga kita yang kafir tadi atau orang tersebut. Tidak kemudian Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah berilah dia hidayah dalam kuburan itu apalagi, ya tidak ada. Yang ada kita berbuat ihsan kalau itu adalah tetangga. Barakallahu fikum, maka dia mendapatkan hak tetangga. Jadi hak pada kaum muslimin ini ada tiga. Pertama, kalau dia adalah kerabat kita dan dia tetangga, maka dia mendapatkan hak kita berbuat baik sebagai pihak kerabat. Kita berbuat baik kepadanya. Yang kedua, karena dia tetangga. Yang ketiga, kita berbuat baik kepadanya karena dia muslim. Ada tiga. Tapi kalau dia kafir, masih hidup, maka kita memberikan haknya. Kalau dia tetangga, maka dia mendapatkan hak tetangga. Kalau dia adalah kerabat kita, maka dia tetap mendapatkan hak sebagai kerabat. Karena dia bukan muslim, dia tidak mendapatkan hak sebagai hak muslim. Apa itu hak muslim? Kalau dia, kita bertemu, dia mengucapkan salam, kita jawab. Kalau dia bersin, mengucapkan alhamdulillah, kita doakan. Kalau dia tidak muslim, walaupun bersin, alhamdulillah, jangan dijawab. Kalau dia bukan muslim, karena dia tidak mendapatkan hak muslim. Kemudian kalau dia sakit, dijenguk. Kalau dia muslim. Kalau dia barakallahu fikum meminta nasihat, misalkan Abu Muhammad minta nasihat kepada Abu Faruq, Afwanana minta nasihat antum. Ini wajib. Idastan sohaka fansohi. Apabila ada saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Wajib hukum. Kemudian kalau mengundang, ya, kalau misalkan temannya itu Nasrani minta nasihat, maka tidak mengapa dimintai nasihat, tapi tidak wajib. Ini hanya sekedar dakwah. Kalau itu dakwah, dakwah. Ketepaan, tapi bukan kewajiban sebenarnya. Ketepaan. Kemudian kalau dia mengundang, seperti undangan yang dimaksud di sini adalah undangan walimah, pernikahan. Kalau tidak ada kemaksiatan padanya. Tapi selain walimah, selain pernikahan, maka tidak wajib untuk datang. Misalkan ada undangan, ya, akikoh, ya, itu kita tidak wajib datang. Tapi kita berbuat ihsan, kita datang. Tapi yang wajib, kata para ulama, adalah walimatul urus, pernikahan, selama tidak ada kemaksiatan. Kalau ada kemaksiatan, maka diakali, dicari waktu yang tepat. Tidak ketika itu, ya mungkin sebelumnya atau setelahnya, ya. Jadi orang itu mendapatkan hak, ya, kalau dia muslim, dia tetangga, dia kerabat, maka dia dapat 3 hak. Kalau dia hanya orang kafir saja, jauh, maka dia mendapatkan hak sebagai orang kafir saja. Tidak mendapatkan hak sebagai tetangga, tidak pula hak sebagai muslim. Hak orang kafir apa? Ya tidak boleh disakiti. Karena dia misalkan kafirnya kafir, bukan kafir harbi. Tetapi boleh, apakah boleh didoakan semoga dia mendapatkan rahmat? Boleh. Sebagaimana Nabi memintakan hidayah antara Abu Jahal ataukah Umar bin Khattab. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala. Jadi kalau sudah meninggal, maka kita berbuat ihsan kepada yang masih tetangga, yang masih hidup, anaknya misalkan atau keluarganya, ya kita sebagai tetangga. Tapi untuk yang sudah meninggal, sudah tidak ada. Tapi kalau dia, kita punya hutang pada dia, ya kita membayar kepada ahli waris, ahli waris dari orang itu. Bangsa. Nah, mendatangi pemakamannya, maka ini tidak boleh. Tetap tidak boleh. Tidak boleh. Karena dalilnya, pengertian dari Islam, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu anisyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan berikut pelakunya. Tapi kalau kita datang itu, ya, penginnya adalah melembutkan keluarganya, bukan untuk itu mungkin memiliki hukum tersendiri. Ya barang. Maka ya, kita tidak kemudian saya turut berduka dengan meninggalnya keluarga Anda atau ayah Anda yang telah berpulang di rumah Bapak, apalagi begitu karena ini menyelisih. Oh, itu masih hidup, orang Yahudi. Ya, masih hidup. Ini tidak apa-apa. Kemudian didakwahi, akhirnya masuk Islam ya. Ini tidak apa-apa. Nah, kalau itu adalah teman kita Nasrani atau Yahudi atau Konghucu atau teman kelenteng, didakwahi tidak apa-apa. Tapi kalau sudah meninggal, kemudian kita duduk di situ, lagi ngasih rokok, belikan bunga, belikan salib, tidak boleh. Tapi kalau kita berbuat ihsan kepada keluarganya, ya, tuh ayahmu udah ada, ya. Misalkan kepada anaknya, kamu akan seperti dia meninggal, saya juga meninggal, maka masuk Islam, ya. Ini sebutkan. Apalagi ada dalil, ada buku khusus tentang siapakah Nabi Isa alaihissalam, siapakah Yesus Kristus, itu ada. Bukunya Syekh Robi. Terjemahan. Abu Alifah punya buku yang tentang siapakah Yesus Kristus itu. Yang tulisannya Syekh Robi kalau tidak salah, terjemahan. Tapi pernah tahu ya? Di situ membantah orang-orang Nasrani. Atau ketika sakit keras atau sakit dikasih ini saya ada buku gitu. Siapa tahu? Kalau Allah kasih hidayah, ya dia dapat hidayah. Kalau tidak, dibanting buku ini. Nah, gimana? Melempar tanah 3 kali itu apa? Melempar tanah? Sesudah dikubur. Nah, maka itu sunnah. Ada dalilnya. Itu maksudnya kalau kita tidak mampu apa namanya untuk ikut nguruk itu, maka kita ambil tiga. Enggak ada doanya. Kalau alam yang anak ketahui, kalau alam ya, enggak ada doanya. Bacaan doa doa untuk baca apa? Meminta pertolongan. Istighosah itu ya kita meminta, terserah bahasa Arab, bahasa Indonesia, langsung ya Allah tolong saya dikejar maling, dia membawa golok, memang benar-benar dikejar. Oh, kalau yang itu saya pernah baca, memang ada yang murni kepada Allah, tapi cara-caranya itu, doanya bagus, cara makna ya itu bagus, seperti nyebut nama-nama Asmaul Husna ya, kalau tidak dikhususkan itu tidak apa-apa, cuman yang terjadi itu yang ditujukan itu loh, sebagai perantara, itu yang jadi masalah. Kalau kita umpama ya kita naik pesawat terus katanya ibu saya kan sebelum sholawat ya. Maka sholawat itu diantara sebab doa itu terkabul. Maka jangan hanya sholawat, doa dulu ya Allah gini terus, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Karena ada dalam hadis, tidaklah orang itu bersholawat ketika berdoa melainkan akan dikabulkan. Maknanya begitu. Ada. Tidak hanya sholawat. Apalagi sholawat nariyah itu bid'ah.